مولانا يا مولانا يا سميع دعاء أنا برحمتك يا ربي لا تقطعنا. Salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana, Maulana ya Sami' du'ana, bi rahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana, Maulana ya Sami' du'ana, bi rahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilang-hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapus-hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana, Maulana ya Sami' du'ana, bi rahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana, Maulana ya Sami' du'ana, bi rahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana, dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapus-hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana, Maulana.